Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah an-nabiyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man kana ala hadihi qatafa. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Seperti yang antum ketahui bahwa kajian kita tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan ikhwah antum dari panitia daurah memilih untuk dikaji kitab Aqidatul Raziyain, Aqidah Dua Imam Besar dari A'immah Ahlus Sunnah Abu Hatim Ar-Razi dan Abu Zur'ah Ar-Razi rahmatullahi alaihima. Sebelumnya kita berharap jerih upaya masing-masing dari kita Allah jadikan dalam catatan dan timbangan kebaikan kita di yaumul qiyamah kelak, karena mengingat besarnya fadilah talabul ilm sebagaimana di dalam hadis Abu Dawud, kata Katsir Ibn Qais, aku pernah duduk bersama Abu Darda radhiyallahu an sahabi di Masjid Dimasyq. Saat itu datang seseorang mendekati Abu Darda dan menyampaikan pada beliau, inni jiktuka min madinatir rasul li hadis balagani anka, balagani annaka tuhadithuhu an rasulillah. Aku datang jauh-jauh dari Madinah. Madinah ke Damaskus jauh, apalagi di masa itu dengan segala keterbatasannya. Kalaupun berkendara, dan tidak semua orang memiliki kuda atau unta, cukup mahal. Jalan kaki yang diandalkan, panas terik matahari, harus melewati gurun pasir. Karena suatu hadis yang aku dengar engkau menyampaikan dari Rasulullah SAW, yakni hadis riwayatmu, majiktuka lihajah. Kata orang ini, aku datang kepadamu enggak punya hajat macam-macam. Ya cuman itu. Bukan untuk mau dagang, bukan untuk mau bisnis, bukan untuk yang lain-lainnya. Jauh-jauh hanya karena hadis, karena ilmu hadis Rasul. Maka kata Abu Darda, sungguh aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan mencari ilmu, maka Allah mudahkan, Allah bukakan jalan baginya, jalan menuju jannah. Masyaallah min fadlih. Di riwayat lain Abu Darda menegaskan kembali, tanya kepada orang ini, majikta li syai, kamu betul-betul datang gak ada tujuan lain, karena bukan jarak dekat, Madinah, Damaskus, Syam ke Madinah. Dan tadi kondisi panas, letih. Nah, tadi tidak ada, hanya satu hadis ilmu yang ingin dia dengar langsung dari Abu Darda. Maka beliau sampaikan ini, dia telah menempuh jalan, perjalanan seperti sebagian antum datang dari kota sana, dari daerah sana, asalkan ikhlas niatnya untuk mengangkat kejahilan dan menambah ilmu agamanya untuk amal solehnya akhirat, maka Allah akan mudahkan jalan baginya ke jannah. Hadith azim. Wa innal malaikata latadha'u ajnihataha ridhan li talibil ilm. Dan para malaikat pun meletakkan sayap-sayap mereka karena ridho, tawadhu. Para malaikat itu kepada para penuntut ilmu yang datang, yang duduk, mendengar, mencatat untuk belajar ilmu syar'i. Para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Makhluk besar, makhluk suci nan mulia alaihimussalam, malaikatullah, meletakkan sayap-sayap mereka. Dan itu seperti Syekh Rabi hafizahullah sebutkan, hanya, dan memang hadis hanya menyebutkan kepada talibul ilm, kepada para penuntut ilmu. Tidak ada hadis lain selain ini yang menunjukkan malaikat meletakkan sayapnya karena ridho, karena tawadhu. Tidak ada riwayat nas menyebutkan para malaikat meletakkan sayapnya kepada para tujar, agniya, para pedagang, pelaku niaga, para pembisnis. Enggak ada malaikat meletakkan sayapnya. Tidak ada para malaikat meletakkan sayapnya kepada mereka yang bahkan berjihad fisabilillah. Enggak ada. Perang, nyawa taruhannya. Tidak disebutkan dalam nas satupun malaikat meletakkan sayapnya. Tidak pula kepada mereka yang bersedekah, tidak kepada para orang-orang soleh, tidak kepada para muluk al-ard, para raja, para penguasa dunia. Tidak ada para malaikat meletakkan sayap-sayapnya. Dan yang lain-lainnya dari tipe dan jenis manusia, enggak ada. Satu-satunya nas yang menyebutkan malaikat tawadhu'nya, cintanya dan ridhonya hingga meletakkan sayapnya hanya kepada talibil ilm. Ridhon bima yasna'. Senang dan ridho para malaikat itu dengan yang dilakukan menuntut ilmu. Wa kafa bihi fakhron, dan cukup itu sebagai kebanggaan bagi talibul ilm menjadi pendorong dan penyemangat dirinya untuk terus belajar dan menuntut ilmu. Al hadis Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, terkait aqidah ar-raziyain, kitab ini merupakan salah satu rujukan penting dari kitab Aqidah Ahlus Sunnah yang menukilkan kepada kita pokok prinsip dasar Aqidah Ahlus Sunnah dan dinukilkan oleh dua imam besar yang menjadi rujukan umat di masanya maupun di masa-masa setelahnya. Abu Hatim dan Abu Zur'ah Ar-Razi. Maka hak mereka untuk kita mengenal sekilas tentang biografinya. Saut wadih? Bisa didengar? Jelas. Untuk kita mengenal sedikit tentang biografi mereka rahmatullahi alaihima. Sebelumnya Ar-Razi nisbat kepada kota atau wilayah Ar-Roi, nisbat kepadanya Ar-Razi, termasuk nisbat ala ghairi ma yatabadar ila dhihin, penisbatan yang tidak seperti awal tergambar ketika kita mendengar nama daerah itu. Kalau yang biasanya kan ma'ruf penisbatannya Al-Madinah Al-Madani, Makkah Makki, Basrah Basri, Kufah Kufi, dan seterusnya. Tapi Roy nisbat kepadanya menjadi Ar-Razi. Dan beberapa daerah para muhaddithin menyebutkan demikian, nisbat kepadanya ala ghairi ma yatabadar ila dhihin, tidak seperti yang tergambar. Contohnya ini tadi Ar-Roy menjadi Razi. Termasuk pula wilayah Al-Maru, Mim Ra' Waw, Maru. Ada Maru, ada dua wilayah Maru di wilayah sana antara sekitar Afghanistan atau Rusia. Marurud dengan Marruz Syadzijan. Maru nisbat kepadanya muhaddithin menyebutkan Al-Marwazi. Dan banyak ulama dari sana termasuk Imam Ibn Mubarak Marwazi. Al-Muhim, itu sekilas tentang Ar-Razi. Roy Kalau dahulu termasuk markas dan basic ilmu Ahlus Sunnah melahirkan ulama-ulama besar termasuk Abu Hatim dan Abu Zur'ah, tapi qadarullah, Allah jadikan demikian, waktu berjalan bergulir. Sekarang na'udzubillah malah berubah menjadi markas dan basis kekufuran, yang menyebarkan kekufuran dan kefajiran di alam, di dunia. Sekarang nama daerah itu Teheran, ibu kota Iran. Itu Roy dulunya. Al-Imam Abu Hatim dan Abu Zur'ah, kita ambil pertama Imam Abu Hatim. Muhammad ibn Idris, Imam Muhammad ibn Idris ibn al-Mundhir ibn Dawud ibn Mahran, Muhammad bin Idris bin Mundhir bin Dawud bin Mahran. Awal nama beliau Muhammad bin Idris sama dengan Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris. Dzaka Syafi'i, hadza Ar-Razi. Disebutkan oleh Adz-Dzahabi sebagai Al-Imam Al-Hafidh An-Naqid Syekhul Muhaddithin Al-Handali Al-Ghatafani. Dijuluki imam karena yuktada bihi, menjadi panutan, menjadi contoh toladan dalam kebaikan, dalam akidah, dalam iman, menjadi rujukan umat. Kana min buhuril ilm, termasuk dari lautan ilmu, karena banyak atau luasnya ilmu beliau. Tawafal bilad, beliau keliling dunia, kesana dan kemari. Talabul ilm masa mudanya. Beliau lahir tahun 195 Hijriah. Abu Hatim termasuk partner atau selevel dengan Imam Bukhari dan yang satu tabaqah, satu kelas dengannya. Kata Khatib Al-Baghdadi, Abu Hatim ahadul a'immatil huffat al-athbat. Abu Hatim termasuk imam hafidh sabit, thiqah, kuat. Kata Al-Khalili, Abu Hatim sangat alim, menguasai dan tahu perselisihan para sahabat, karena itu ilmu. Dalam tiap masalah tahu bahwa sahabat berselisih, khilaf, fulan-fulan berpendapat begini, sahabat fulan-fulan berpendapatnya seperti ini. Dan beliau juga menguasai fikih para tabi'in dan para a'imah setelahnya. Beliau nukilkan bahwa Ali ibn Ibrahim Al-Qattan mengatakan, "Ma ra'aitu mithla Abi Hatim." Aku enggak pernah melihat seorang alim, seorang imam seperti Abu Hatim. Keimamahannya, keilmuannya. Mereka bertanya, "Bukankah Anda Ali bin Ibrahim juga telah melihat Ibrahim Al-Harbi, Ismail Al-Qadhi, nama para imam, para ulama di zaman itu? Bukankah Anda mendapati mereka juga ulama besar?" Namun kata Ali bin Ibrahim, "Ma ra'aitu ajma' min Abi Hatim wala afdhala min." Iya, aku temui, aku lihat fulan-fulan, tapi enggak ada yang seperti Abu Hatim. Keilmuannya, ibadahnya, akhlaknya, tidak ada yang lebih afdol darinya. Kata Abu Hatim sendiri, Abu Zur'ah, satu imam lagi, beliau sendiri pernah berkata kepadaku, "Ma ra'aitu ahrasa ala talabil hadith minka." Aku enggak pernah mendapati orang yang lebih semangat darimu dalam belajar hadith, dalam belajar ilmu. Disebutkan pula oleh Imam Yunus ibn Abdul A'la, Abu Zur'ah dan Abu Hatim, keduanya imama Khurasan, imamnya Khurasan. Khurasan, wilayah itu dahulu termasuk Khurasan, Iran sekarang. Wada'alahuma, dan Yunus banyak mendoakan baik bagi keduanya. Kata Yunus pula, "Baqa'uhuma salahun lil muslimin." Keberadaan mereka berdua menjadi banyak maslahat bagi kaum muslimin, karena mengajari mereka akidah ahlu sunnah, menyebarkan ilmu, berdakwah. Hibatullah Al-Lalikai rahimahullah juga mengatakan, "Abu Hatim imam hafid mutasabbit." Sangat berhati-hati dalam periwayatan hadis, hafid imam. Kata Abu Hatim, "Aku keluar," yakni menuntut ilmu, "ke Bahrain, ke Mesir, jalan kaki." Bahrain, gak jauh dari Saudi. Bahrain ma'ruf. Ke Mesir, jalan kaki, rahimahullah. Kemudian ke Romalah, juga jalan kaki. Kemudian ke Damaskus. Kemudian ke Antakya, ke Tarsus. Kemudian aku kembali ke Homs. Tuma, kemudian ke wilayah Riqqah. Baru kemudian dari Riqqah aku mengendarai entah kuda atau unta, ke Irak. Itu saat usiaku masih 20 tahun, kata Abu Hatim. Sudah keliling dunia, menemui para ulama dan masyaikh yang ada di zaman itu di wilayah-wilayah yang disebutkan. Wafat beliau tahun 277 Hijriah. Rahimahullah rahmatan wasi'ah. Adapun Abu Zur'ah Ar-Razi, beliau adalah Al-Imam Ubaidullah Ibnu Abdul Karim. Ubaidullah Ibnu Abdul Karim Ibnu Yazid Ibnu Farrukh Al-Imam Sayyidul Huffat Muhaddithur Ray. Lahir tidak diketahui pasti, yang jelas 200 sekian Hijriah. Lahir tahun 200 sekian Hijriah. Kata Al-Khatib, Abu Zur'ah Imam Rabbani, Hafid, Mutqin, Mukthir. Seorang hafid, seorang imam, mutqin yang betul-betul peduli dengan riwayatnya, dijaga agar tidak salah, kuat hafalannya, dan mukthir, banyak riwayatnya, banyak murid-muridnya. Beliau cukup lama duduk berguru kepada Imam Ahmad. Kata Abu Zur'ah, aku menghafal 200 ribu hadis. 200 ribu hadis, jumlah yang tidak sedikit. 200 ribu. Kalau ada yang menghafal sejumlah itu saja sudah masya Allah, Allahumma barik. Tapi lebih istimewa lagi bukan sekedar menghafal. Kata Abu Zur'ah, aku hafal 200 ribu hadis itu seperti kalian menghafal Qul huwallahu ahad. 200 ribu. Dalam mudzakarah bisa mencapai 300 ribu hadis, kata Abu Zur'ah. Mudzakarahnya saat seperti saat murojaah. Hadis ini, nah, riwayat hadatsana fulan, hadis ini. Artinya lebih santai. Saat mudzakarah bisa mencapai 300 ribu. Oleh sebab itu kata Imam Ibn Abi Syaibah, aku tidak pernah mendapati orang yang lebih hafid dari Abu Zur'ah. Wajar 200 ribu seperti kulallahu ahad, kif hafalannya. Kata As-Saghani Muhammad bin Ishaq, Abu Zur'ah sangat mirip dengan Imam Ahmad ibn Hanbal diserupakan. Kata Ibnu Abi Hatim, ketika ayahku ditanya, Abu Hatim ditanya tentang Abu Zur'ah, maka jawab ayahku, imam, beliau seorang imam. Kata Imam Ahmad sendiri, tidak ada yang melewati jembatan karena dari wilayah sana, Roy saat itu, pikiran untuk masuk ke daratan Jazirah Arab. Mereka harus melewati jembatan besar, sungai, sehingga disebutkan kalau dari wilayah sana melewati jembatan. Ya gampangnya misalnya kalau dari Samarinda harus lewat sana, gak ada jalan lain kan. Mau gak mau harus melewati jembatan Mahakam. Artinya kalau dibahasakan orang-orang Samarinda gitu, dikatakan gak ada yang melewati jembatan itu kecuali ini, artinya orang-orang sini. Kata Imam Ahmad, tidak ada yang melewati jembatan yang lebih faqih dari Ishaq bin Rohuya. Dan beliau guru Bukhari ma'ruf, guru besar, dan disebutkan yang berpengaruh cukup besar terhadap Imam Bukhari dalam menulis dan membukukan kitab Sahih Bukhari itu, karena nasihat atau dorongan dari syekhnya ini, Ishaq ibn Rohuya. Naam, kata Imam Ahmad, tidak ada yang lebih faqih dari Ishaq bin Rohuya, dan tidak ada yang lebih hafid dari Abu Zur'ah. Wajar jika kemudian Ishaq bin Rohuya sendiri pernah mengatakan setiap hadis kalau itu tidak dikenal, tidak diketahui oleh Abu Zur'ah Razi, maka itu bukan hadis. Sampai tidak dikenal oleh Abu Zur'ah, kalau ditanya beliau enggak tahu hadis siapa itu, enggak pernah aku dengar. Abu Zur'ah bilang demikian, maka bukan hadis itu. Dipastikan kelemahannya. Kata Yunus bin Abdul A'la, tidak pernah aku mendapati orang yang lebih tawadhu dari Imam Abu Zur'ah. Beliau dan Abu Hatim keduanya Imam Khurasan di zamannya. Kata Yunus bin Abdul A'la, ketika suatu hari beliau menyampaikan hadis dari jalan Abu Zur'ah, haddatsani Abu Zur'ah. Ada beberapa orang yang enggak kenal sehingga tanya kepada Yunus, siapa Abu Zur'ah itu? Maka jawab Yunus bin Abdul A'la, Abu Zur'ah ashhar fid dunya minad dunya. Abu Zur'ah lebih ma'ruf, lebih masyhur di dunia ini dari dunia ini sendiri. Artinya bagaimana engkau tidak tahu dan tidak mengenal sosok imam besar seperti Abu Zur'ah. Dan Imam Ahmad didapati oleh Hasan ibn Ahmad mendoakan baik bagi Imam Abu Zur'ah. Itu pula yang disebutkan oleh Imam Muhammad bin Yahya, bahwa umat ini tetap dalam kebaikan selama Allah tetap adakan Imam Abu Zur'ah mengajari sunnah akidah kepada umat. Wa minal hikam, saat Abu Zur'ah hadratul wafa, saat Abu Zur'a sakit parah dan mau meninggal. Ini saat-saat nazak sakaratul maut. Ada di majelis, ini di kamar beliau, dekat beliau, para imam kumpul di situ. Tahu Abu Zur'a sakit parah. Di situ ada Imam Abu Hatim, ada Ibnu Waroh, ada Mundhir Ibnu Syadzan, dan beberapa tokoh dan ulama besar di zaman itu. Masing-masing saling tunjuk. Antum yang mentalkini, untuk mentalkini Abu Zur'a. Yang ditalkini, dibisikkan di telinganya, la ilaha illallah, agar itu ucapan terakhir yang beliau ucapkan. Tapi masing-masing pada segan. Abu Zur'a imam besar, siapa yang mentalkini? Masing-masing pada segan untuk maju mentalkini. Kamu saja, waduh, jangan saya, antum, waduh, jangan saya, begitu. Maka mereka kemudian sepakati begini saja, kita mau mentalkini nggak ada yang berani. Bagaimana kalau kita mudzakaroh, mengingat hadis? Agar itu tujuannya diingat oleh Abu Zur'a. Sengaja suaranya dikeraskan agar didengar oleh Abu Zur'a. Ya khair, baik kalau gitu. Maka kata Ibnu Waroh yang ada di situ, haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Abdul Hamid Ibnu Ja'far an Salih, diulang itu beberapa kali oleh Ibnu Waroh. Haddatsana Abu Asim, karena mereka satu tabaqat, syuyukh, guru-guru mereka ya sama kebanyakan. Seperti diingatkan dengan sanad ini, haddatsana Abu Asim, haddatsana Abdul Hamid bin Ja'far an Shalih. Kemudian giliran Abu Hatim. Haddatsana Bundar, ala haddatsana Abu Asim an Abdul Hamid ibn Ja'far an Shalih. Sanad yang sama. Kemudian Abu Hatim diam. Sekiranya diharapkan Abu Zur'a ingat atau sadar dengan sanad itu. Ditunggu beberapa waktu, betul Abu Zur'a mendengar sanad itu dalam keadaan nazak, dalam keadaan sakaratul maut. Beliau sempat siuman dan beliau katakan, haddatsana Bundar, ngikuti riwayatnya Abu Hatim tadi. Qala haddatsana Abu Asim, qala haddatsana Abdul Hamid ibn Ja'far tadi, an Shalih ibn Abi Arib, an Katsir ibn Murrah, an Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Dan itu yang mereka maukan memang, untuk mengingat hadis ini. Barang siapa yang akhir ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia masuk surga. Begitu Abu Zur'a baca hadis ini, nyawa beliau pun kemudian dicabut rahmatullahi alaih. wafat Abu Zur'ah tahun 264 Hijriah. Sehingga kalau lahir beliau 200 Hijriah ya, usia beliau 64. Tapi disebutkan mi'atain wa nif atau nayif. Nayif itu antara 3 sampai 9. Taruh kalau beliau lahir tahun 204, ya berarti usia beliau 60 tahun. Rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Al-muhim, itu sekilas tentang biografi dan terjemah dua imam besar yang dinukilkan akidah ini dari mereka berdua. Di mukaddimah kitab Abdurrahman ibn Abi Hatim, anak Abu Hatim, murid ayahnya Abu Hatim, juga murid Abu Zur'ah. Abdurrahman menukilkan qala rahimahullah sa'altu abi wa aba zur'ah radhiyallahu anhuma, aku tanya ayahku Abu Hatim dan juga Abu Zur'ah, an madzahibi ahli sunnah fi usuliddin wa ma adraka alaihi alulama'a fi jami'il amsar wa ma ya'taqidani min dhalik. Aku tanya mereka berdua tentang madhab ahlu sunnah. Ini akidah ahlu sunnah, bukan madhab dalam fikih, tapi madhab dalam akidah, manhaj ahlu sunnah dalam akidah ini. Dalam usuluddin, dalam pokok dasar agama, yakni iman, akidah. Dan yang mereka berdua, Abu Hatim ayahku dan Abu Zur'ah, mendapati para ulama yang sebelum mereka, generasi di atas mereka berdua, di seluruh negeri yang mereka datangi. Karena kita tahu tadi keduanya keliling dunia dari satu negeri ke negeri lain, Mesir, Syam, sana, sini. Apa sih yang mereka berdua dapati, mereka dengar dari para ulama di negeri-negeri itu, dari ulama-ulama sunnah, a'immatus sunnah. Faqala, maka keduanya menjawab, adraknal ulama fi jami'il amsar Hijazan wa Iraqan wa Misra wa Syaman wa Yamanan. Kami berdua mendapati, mendengar dari para ulama di seluruh negeri yang ada, yang kami datangi. Beliau sebutkan Hijaz, Mekah, Madinah dan sekitarnya, Irak, Baghdad dan yang lain, Mesir, Syam dan Yaman. 5 negeri ini di zaman itu termasuk negeri terpenting yang menjadi bidikan para syuyukh dan tulabul ilm, karena banyaknya ulama di 5 negeri ini. Ada di negeri-negeri lain, tapi 5 ini yang menjadi sorotan utama karena banyaknya di situ. Sehingga semangat mereka dan tujuan mereka sangat besar untuk bisa mendatangi lima negeri ini. Hijaz, Irak, Mesir, Syam, dan Yaman. Walil fa'idah, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, beliau muhaddits besar, kemudian membukukan secara khusus. Ada kitab beliau yang beliau beri judul Al-Amsar Zawatul Athar. Al-Amsar Zawatul Athar, negeri-negeri yang punya athar, artinya punya riwayat. Ini maksud ada hadis di situ diriwayatkan, banyak ulama hadis di negeri-negeri itu. Ya seperti ini tadi, di Yaman, di Syam, di Mesir. Nah, di mana saja keberadaan para muhadditsin, negeri-negeri mereka disebutkan oleh Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitabnya. Sebelum melanjutkan pernyataan kedua imam ini, ada banyak pelajaran yang kita bisa ambil dari ini. Yang pertama, Abdurrahman Ibn Abi Hatim rahimahullah mementingkan perkara akidah, usuluddin, sehingga itu yang beliau tanyakan kepada ulama besar dan imam besar di zamannya, ayah beliau sendiri dan Abu Zur'ah. Dan tidak hanya itu, Abdurrahman cerdas rahimahullah. Beliau bahkan tanyakan yang keduanya, Abu Hatim Abu Zur'ah, mendapati dan mendengar dari para ulama dan para imam sunnah di negeri-negeri yang mereka dapati. Wa ma adraka al ulama. Fi jami'il amsar. Apa yang kalian berdua dapati di negeri-negeri yang antum berdua datangi, para ulama yang di atas kalian, para masyayikh, sehingga akidah yang akan diterima oleh Abdurrahman Ibn Abi Hatim, beliau akan lebih tenang dan yakin bahwa ini bukan baru, tapi beginilah para imam berakidah. Ini akidah ayahnya Abu Hatim, imam, dan kita dengar pujian ulama tadi, bahwa ini akidah syekhnya Abu Zur'ah. Tidak hanya itu, bukan mereka berdua saja membawa hal baru. Oh, itu juga yang mereka berdua dapati, mereka berdua pelajari, mereka berdua ambil dari para ulama yang sebelumnya. Sehingga silsilah bersambung dari khalaf an salaf, dari generasi yang belakangan ini kepada salafnya yang lebih dahulu dan lebih dahulu. Yang kedua, tidak hanya di satu tempat, tapi keuntungannya bahwa itu di seluruh negeri. Bukan hanya misalnya, nanti orang akan berkata misalnya, oh ya itu cuma akidahnya orang-orang Mesir saja. Atau Kalau terbatas di Irak, ya itu cuman akidah keyakinannya orang-orang Irak saja. Tapi tidak, fi jami'il amsor, di seluruh negeri yang didatangi dan diziarahi oleh Abu Hatim dan Abu Zur'ah. Hal ini mengingatkan kita bahwa demikianlah Allah membimbing kaum mukminin, waja'alna lil muttaqina imama, jadikan kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Imam, panutan dalam kebaikan, diikuti dalam kebaikan, dicontoh. Dalam kebaikan, dalam ilmu, dalam amal saleh. Para a'immah menyebutkan bahwasanya seorang mukmin dengan doa seperti ini, waja'alna lil muttaqina imama, kata Mujahid, waja'alna mimman naqtadi biman qablana, jadikan kami itu berkuduah, meniru, mengambil dari yang sebelum kami, para syuyukh, para masyayikh, para ulama, para imam yang sebelum kami, kami tiru, kami ambil. Kata Mujahid, hatta yaqtadiya bina man ba'dana, agar generasi yang setelah kami pun akan meniru dan mengambil dari kami, dijadikan imam. Patut dijadikan imam, dijadikan rujukan oleh generasi yang setelahnya, diambil ilmunya, dipelajari dari mereka, karena mereka pula mengambil dan mencontoh, meniru para ulama yang sebelumnya. Waja'alna lil muttaqina imama. Maka tidak akan seorang mukmin akan menjadi imam, akan menjadi panutan, diikuti, dijadikan rujukan, kalau dia sendiri tidak kembali, tidak mencontoh para ulama, tidak mengikuti masyayikh yang sebelumnya. Ini yang kamu tiru siapa? Yang kamu pegangi siapa? Kamu ngikuti siapa? Penting. Makanya kata Imam Ahmad pula, mewasiatkan, la taqul fi mas'alah illa walaka fiha imam. Jangan kamu berpendapat sesuatu dalam agama ini kecuali kamu punya pendahulu, punya imam. Wah, ini bukan kamu sendiri yang berpendapat. Kamu telah didahului bahwa ini pendapat Malik, Syafi'i, Bukhari, fulan, fulan. Punya pendahulu. Sehingga orang pun tenang mengambil darimu. Umat pun akan tenang, yakin. Karena kamu telah didahului dan kamu pun kembali kepada mereka yang sebelummu. Dan itu penting. Makanya kemudian Abdurrahman tanya kepada ayahnya, kepada Abu Zur'ah, apa yang kalian dapati tentang akidah Ahlus Sunnah? Apa yang kalian dengar dari para ulama yang sebelum kalian? Beliau ingin berteladan, meniru Abu Hatim ayahnya, meniru Abu Zur'ah, dan ingin tahu apa yang diambil, dipelajari oleh Abu Hatim, Abu Zur'ah dari para ulama dan imam masyayikh yang sebelumnya di seluruh negeri-negeri yang ada tadi. Di dunia. Satu. Yang kedua, dengan ini pula kita mengetahui kebenaran dan haknya akidah Ahlus Sunnah, akidatus salaf. Karena sama, sepakat, akidah mereka tidak beda. Padahal dijauhkan dan dipisahkan oleh waktu dan tempat yang sangat berjauhan antara timur dan barat. Dipisahkan oleh waktu. Bahwa ini akidah dari zaman para sahabat. Turun-temurun, tabi'in, atba' tabi'in. Dan terbukti pula sama yang di Syam, yang di Mesir, yang di Hijaz, yang di Irak, yang di Yaman, yang di Khurasan, semua sama akidahnya. Enggak ada beda. Lain kalau itu bukan agama, bukan yang hak, bukan dari Allah, bukan dari Rasulnya, sudah akan menimbulkan banyak polemik dan perselisihan. Kultur dan budaya enggak akan bisa sama. Buru-buru negeri berjauhan. Satu negeri cuman beda kampung. Sekian puluh kilo sudah beda. Bahasanya beda kadang. Kultur budayanya sudah jauh bertentangan. Sehingga yang ini gak bisa menerapkan budayanya di daerah situ. Yang itu gak bisa menerapkan kulturnya di daerah lain. Apalagi negeri lain. Itu karena buatan manusia. Banyak perselisihan, banyak perbedaannya. Tidak demikian dengan agama Allah. Jauh negeri mereka, jauh waktu mereka, tapi tetap sama akidahnya. Yang ketiga, bahwa rihlah dalam talabul ilm dalam menuntut ilmu padanya ada dua faedah penting minimalnya. Minimalnya ada dua. Yang pertama, az-ziarah. Untuk ziarah, mendatangi ahlul ilm, ahlul fadl. Menziarahi para ulama, orang-orang yang berilmu di negeri-negeri itu. Wa ziarah fillah, ma'ruf fadilahnya. Keutamaannya tersendiri, banyak. Seorang yang menziarahi saudaranya di negeri yang jauh, tidak ada niat dan tujuan lain kecuali yazuruhu fillah, terutama para ulama di negeri yang disebutkan tadi, lima negeri. Dan begitulah para ulama dari semenjak dahulu mendatangi para masyayikh dan imam, para ulama yang ada di negeri yang mereka kunjungi. Makanya kemudian menjadi hal penting ketika seorang talibul ilm Allah beri kesempatan, misalnya diberi rezeki bisa umroh atau haji, menziarahi para masyayikh yang ada di sana. Mereka ahlul ilm, ahlul fadl, orang-orang yang paling pantas untuk kita datangi untuk bertanya, untuk mendapat bimbingan, nasihat, bahagia. Dan kita mendapati itu di tempat Syekh Robi Hafizahullah, di tempat Syekh Ubaid, hampir tidak pernah sepi, terutama di musim. Musim artinya banyak-banyaknya orang datang, kayak Ramadan, haji, pejubel orang yang dari Jazair, Libya, Eropa, kita sini Indonesia, dari penjuru dunia sudah sini berganti tiap hari kunjung kepada ulamanya, ziarah. Yang kedua, untuk mendapatkan hasilah ilmiah, mendapat keuntungan ilmiah, bertambah ilmunya dalam akidah, bertambah ilmunya dalam syariat, dari apa yang dia dengar, faidah-faidah, dari apa yang dia tanyakan kepada para ulama yang dia kunjungi di tempat-tempat tersebut. Demikian, dengan berjalannya waktu, seorang talibul ilm akan bertambah perbendaharaan ilmunya dengan seringnya dia ziarah, seringnya dia kunjung, seringnya. Karena ketika kita kunjung misalnya ziarah, walaupun kita diam tidak tanya, banyak faedah kita dapati. Fulan yang ini tanya, fulan yang ini demikian, saya menasehati ini, saya menasehati itu. Banyak fawaid ilmiah, fawaid manhajiyah kita bisa timba dari mereka, menumpuk dan bertambah penghasilan ilmu untuk kita, income ilmu kita bertambah. Demikian dengan berjalannya waktu sampai seseorang itu menjadi alim. Dan demikianlah jejak para ulama dan masyayikh dan thullabul ilm semenjak dahulu. Perkara yang keempat, bahwa safar atau rihlah dalam menuntut ilmu, kebiasaan lama yang dicontohkan oleh para ulama kita, rihlah kesana dan kemari. Makanya dalam bait-bait yang dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, beliau katakan, wasafir fafil asfari khomsu fawaidi. Atau beliau katakan, taghrab anil autan fi talabil ula, wasafir fafil asfari khomsu fawaidi. Tafarruju hammin waqtisabu ma'isyatin wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidin. Kata Imam Syafi'i, taghrab anil autan fi talabil ula, mengasinglah dari negerimu, artinya mengasing, rihlahlah, safarlah jauh ke negeri sana, ke negeri situ. Jika Allah beri kemudahan dan kemampuan untuk itu, demikian cara untuk kamu mencari al-ula, derajat yang tinggi, kedudukan tinggi, mulia. Safar, karena dalam safar itu ada 5 faidah, kata Imam Syafi'i. Apa saja itu, kata Imam Syafi'i? Tafarrujuham, hilang kesumpekanmu. Hanya kadang orang kalau terus di situ saja, nggak pernah pergi, nggak pernah tahu dunia, nggak pernah ngerti kota itu, negeri ini, negeri itu, ulama di sana bukan untuk cari destinasi melancong dan tamasya, bukan. Untuk talabul ilm yang dimaksud. Tafarrujuham, sehingga lapang dadamu. Orang kalau seumur-umur gak pernah keluar dari negerinya, ya ibarat kata seperti kata dalam tempurung, gak ngerti dunia. Satu, waqtisabu ma'isya, dan juga kamu dapat ma'isya, dapat penghidupan. Bisa kerja, bisa dapat penghasilan, ada peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan halal dengan safar itu. Wa ilm, lebih dari itu semua Imam Syafi'i katakan, kamu dapat ilmu karena berjumpa dengan para ulama tadi. Wa adab, adab. Kamu pelajari adab, kesantunan, akhlak, sesuatu yang enggak bisa kamu dapati di dalam kitab. Enggak ada di dalam kitab, adanya di majalis ulama, majalis syuyukh. Duduk kamu lihat dengan mata kepalamu secara langsung, oh begini adabnya seorang alim, seperti ini tawaduknya, begini contohnya, karomnya, dermanya, dan yang lain-lainnya. Yang itu gak bisa di dalam bahasa kitab, gak bisa dituangkan dalam buku, tapi kamu lihat secara langsung, dan itu hanya bisa dengan safar, dengan rihlah ke mereka. Sebagai contoh, suatu ketika keluar dari masjid, Syekh Robi bersama beberapa yang lain, murid-muridnya, ada salah satu mengejar beliau. Nah, ini seperti mengakrabkan dirinya. Sehingga dia peluk dia ini, Syekh. Syekh, kaf halukum, gimana kabar antum, sehat, khair, ini, itu. Syekh sambut dengan hangat, ahlan, wasahlan. Kamu sendiri bagaimana, sehat, khair, gini. Gak lama langsung salah satu yang bersama Syekh motong. Dan dia katakan, wahai Syekh, ini orang yang selama ini mencaci maki antum di belakang. Dia bilang antum begini, begini, keras, ini, begitu. Wah. Dipermalukan. Ya karena malu, karena... Dan memang benar, bukan salah. Sampai dia kemudian lari, meninggalkan. Syekh marah kepada ini. Kata Syekh, ada apa engkau demikian? Syekh, dia bilang, aku lebih tahu dari kamu. Aku paham siapa dia. Tapi aku berharap dengan ini, mudah-mudahan dia mau kembali, mudah-mudahan dia mau berbenah diri, mau tobat, mau kembali kepada manhaj. Ini lebih baik daripada dia bersama para serigala di sana. Dia sudah menunjukkan etikat baik, mau dekat, mau ini. Kita berharap baik dari orang. Yang seperti ini, contoh hidup, mana ada di dalam kitab. Akhlak seorang imam, seorang alim, adabnya. Wah, kata. Wasuhbatu majidin, dan dengan safar itu pula kamu berteman dengan orang-orang terhormat, orang-orang mulia, untuk tahu adab juga. Begini dalam safar, gak bisa semaumu. Kadang orang kalau gak pernah safar, gak mau tahu apa yang dia inginkan, itu yang harus dia dapati. Gak peduli dengan teman-teman safarnya yang lain. Dan itu gak baik. Makanya salah satu cara untuk mengetahui hakikat orang, safar. Seperti Umar tanyakan, kamu pernah berdagang dengannya? Enggak. Kamu pernah safar bersamanya? Enggak. Kata Umar, berarti kamu enggak kenal siapa orang itu. Karena untuk mengenal kamu harus safar. Dari situ kamu tahu ini orang bagaimana. Namanya juga safar. Safar itu isfar, menampakkan. Karena dengan safar itu kelihatan tampak aslinya orang. Ada yang egois, gampangannya misalnya kamu berangkat satu mobil, dia duduk depan sendiri misalnya, paling enak, longgar. Sementara penuh ini, yang teman-temannya di tengah, kursi semestinya untuk dua orang diduduki empat orang, berjubel-jubelan. Yang di belakang pun begitu, mungkin AC mati di belakang misalnya. Berjubel-jubelan, desek-desekan. Ya Allah, yang penting bisa sampai ke kota sana jauh. Kalau dia bijak, arif, berhenti suatu tempat, isi bensin atau apa misalnya. Kalau si Ikhwan gantian, fadol, yang belakang ke depan, aku yang di depan, sekarang di belakang. Tapi yang egois gak mau tahu, enggak ini anak dari awalan di depan, gak mau pindah. Gak ngerti adabnya safar. Kamu bisa tahu temanmu dari safar. Makan misalnya, oh dia beli makanan, minuman yang enak. Buat dia sendiri gak peduli dengan teman safarnya, padahal satu mobil. Al-muhim semua itu faidah safar. Disebutkan pula dari Syafi'i juga, dinisbatkan ke beliau, mengatakan, ma fil maqami lidhi aqlin wa dhi adabin min rahatin fada'il autan waghtaribi. Anjuran untuk safar, kata Syafi'i, safarlah. karena di situ kamu akan dapat rohah, ketenangan, banyak faidahnya. Kata Syafi'i, safir tajid iwadhan amman tufarikuhu wansab fa inna ladhidhal aisy fin nasabi. Safarlah, kamu akan mendapat ganti dari orang-orang yang kamu tinggalkan. Karena kamu tinggalkan dengan safar itu, meninggalkan keluarga, orang yang kamu paling cintai, bapak, ibu, adik, kakak, mungkin istri, anak. Wansab, dan bercapek-capeklah. Artinya bercapek-capek, bersungguh-sungguhlah dalam belajar. Ya capek. Di pengasingan, luar kota, luar pulau, luar negeri. Karena lezatnya kehidupan dengan capek seperti itu. Inni ra'aitu wuqufal ma' yufsiduhu in sala taba wa illam yasillam yatibi. Kata Syafi'i, aku melihat, ini hikmah beliau, air kalau menggenang rusak. Ya kan? Kalau kamu melihat air menggenang di selokan atau di mana, berhari-hari enggak ngalir, diam di situ terus, air itu airnya bau, kotor, rusak, enggak baik. Tapi kalau air itu mengalir, toba, jadi jernih, jadi bersih, segar, dihirup pun enak, seperti sungai atau apa yang airnya mengalir. Maksud yang dimaukan Imam Syafi'i, begitu pula orang. Kalau kamu enggak safar, diem terus di negerimu, akan rusak seperti air. Kurang wawasanmu, kurang keilmuanmu, kurang wacana, keilmuan, adab yang kamu punya. Tapi kalau dengan safar, dengan ini seperti air tadi jernih, kamu akan, orang senang dekat denganmu, orang akan banyak dapat faedah darimu. Ya seperti air tadi jernih, ngalir. Artinya jalan air itu, safar ke sana kemari. Kata Imam Syafi'i pula, wal asadu laula firaqil ardi maftarasat wasahmu laula firaqil qausi lam yusibi. Begitu pula singa kalau tidak meninggalkan komplotannya, kawanan dia, para singa, ya enggak akan dapat buruan. Buruannya jauh di sana. Di sana ada kumpulan para rusa atau apa, kambing, jauh. Singanya di sini, dalam hutan situ. Nah kalau dia diam, maunya dekat dengan anaknya, kakak, adiknya, keluarga singa, ya gak akan dapat pernah dapat buruan, gak akan bisa makan. Untuk dia terlihat singanya betul-betul sebagai penguasa hutan, singa itu harus meninggalkan keluarganya sendirian, lari jauh mengejar dan mendapati buruannya. Begitu pula kata Imam Syafi'i, sahm, anak panah, kalau gak lepas meninggalkan busurnya, gak akan pernah bisa mengena sasaran bidikan. Maunya dekat dengan keluarganya, keluarga anak panah, ya busur. Kamu pegang busur ini, kamu pegang anak panahnya, nempel di talinya, di senarnya atau apa namanya, karet, kamu tarik, tapi gak lepas-lepas, ya sampai kapanpun gak akan bisa kena sasaran anak panah ini. Gak akan kelihatan kalau kamu pemanah handal. Gak akan pernah orang tahu kalau kamu pemanah hebat. Untuk kena sasaran, pas kena bidikan, harus anak panah ini lari menjauh, meninggalkan busurnya. Begitu pula orang, kata Imam Syafi'i, harus meninggalkan keluarganya, menjauh, belajar ilmu. Tentunya semua itu kembali kepada imkaniyah, kepada kemampuan, makdiroh yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Kalau memang Allah mudahkan, alhamdulillah, bisa safar, dikasih rezeki ke sana kemari. Jika tidak, ya, memohon kepada Allah untuk mendapat keutamaan dari sisinya. Yang berapa? Itu. Maghrib jam berapa? Skors dulu ya. Baik, kita skors untuk persiapan sholat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillah, fajazahullahu khairan wa barakallahu fi ilmihi wa umrih, wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum. Insyaallah ta'ala, kajian sesi 2 dari pembahasan kajian kita di kali ini akan kita mulai pada ba'dal sholat maghrib sampai dengan menjelang isya insyaallah ta'ala. Demikian dari kami, wa barakallahu fikum.